Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah merupakan akhir dari kutipan pembacaan Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah tentang hukum tentara dan polisi. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali dalam musala yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat kesehatan dan kesempatan ini bisa kita syukuri sebaik-baiknya. Kita baca halaman 19 yang merupakan nasihat dari Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah. Khulasatu nasihati syaikhi rahimahullahu lisyababi bi khususi hadhil mas'alati. Ringkasan nasihat Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah kepada para pemuda berkaitan dengan masalah ini. Ba'da an asyara Syekhu Atiyatullah ila khata'i Syekhi Abdul Qadir Ibni Abdul Aziz farajallahu kurbahu fi qat'ihi bihukmi a'yanil jushi wa syurati wa tibarihi dhalika ijma'an qat'iyan yakfuru mukhalifuhu akkada syaikhu hafiyatullahi anna dhalika khata'un syani'un la yajuzu mutaba'atu syaikhi Abdul Qadiri alaihi. Ba'da'an asyara syaikhu Atiyatullahi, setelah Syekh Atiyatullah mengisyaratkan ila khata'i syaikhi Abdul Qadir ibni Abdul Aziz, kepada kekeliruan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz farrajallahu kurbahu, semoga Allah memberi jalan keluar, semoga Allah meringankan musibah beliau, kekeliruan beliau fi qatihi dalam memastikan fi hukmi a'yanil jushi wasyurati dalam memastikan kafirnya setiap individu tentara dan polisi wa tibarihi zalika ijma'an qat'iyan dan beliau menganggapnya sebagai perkara yang ijma' qati yang pasti. Yakfuru mukhalifuhu ijma' qati yang akan kafir orang yang menyelisihinya. Setelah Syekh Atiyatullah menjelaskan kekeliruan Syekh Abdul Qadir dalam hal ini, akkada Syekhu Atiyatullahi, maka Syekh Atiyatullah menegaskan kembali anna zalika khata'un syani'un, ya, bahwa hal itu merupakan kekeliruan yang berat, kekeliruan yang parah. La yajuzu mutaba'atu syaikhi Abdul Qadir alaihi, tidak boleh mengikuti kekeliruan Syekh Abdul Qadir dalam hal ini, menganggapnya sebagai ijma' qati, siapa beda pendapat maka dianggap kafir. Wa ahala fi tafsilil jawabi ala kalami Syekhi Abdul Qadiri ala kitab Nazaratin fil Ijma'il Qat'i li Syekhi Abi Yahya Alibi rahimahullah. Wa ahala, kemudian Syekh Atiyatullah mengalihkan fi tafsilil jawab tentang jawaban tuntas, jawaban terperinci atas pendapat Syekh Abdul Qadir tersebut, ya, Syekh Asyatullah mengalihkan jawaban atas tulisan Syekh Abdul Qadir tersebut kepada kitab Nazarat fil Ijma'il Qat'i, beberapa tinjauan ulang terhadap klaim Ijma' Qat'i, buku tulisan Syekh Abu Yahya Alibi rahimahullah. Artinya Syekh Atiyatullah menjelaskan pendapat Syekh Abdul Qadir dalam hal ini keliru. Kemudian Syekh Atiyatullah menganjurkan kepada para pemuda untuk membahas, untuk membaca, mengkaji Nazarat fil Ijma'il Qat'inya Syekh Abu Yahya Alibi, karena di situ beliau secara tuntas menjelaskan di mana letak kekeliruan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, di mana dalam kitabnya Al-Jami' fi Thalabil Ilmi Asy-Syarif, ya, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz menyatakan itu ijma' qat'i pendapatnya, ijma' qat'i, dan siapa menyelisihinya maka dia kafir. Kemudian Syekh Abu Yahya Alibi dalam bukunya tersebut menunjukkan apa yang disebut ijma' qat'i oleh Syekh Abdul Qadir itu sebenarnya adalah kias. Dan kias itu pun setelah ditinjau ulang ternyata kias yang keliru. Karena kias ma'al farik. Qala syaikhu muwajjihan nasihatahu lisyababi. Kemudian Syekh Atiyatullah muwajjihan nasihatahu. Beliau menyampaikan nasihatnya kepada syabab, kepada para pemuda Islam. Beliau mengatakan walhasilu, kesimpulannya, anna nasihata lisyababina, sesungguhnya nasihat kami kepada para pemuda adalah alla yasta'jilu fil jazmi, hendaknya mereka tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa memastikan fisairil masaili, dalam seluruh permasalahan allati waqa'a fiha niza'u waqtalafat fiha al-ibtihadatu. Nasihat kami kepada para pemuda hendaklah mereka tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, memastikan sebuah kesimpulan dalam perkara-perkara yang di dalamnya timbul perselisihan dan terjadi perbedaan ijtihad para ulama dalam perkara tersebut. Yang pertama, jangan tergesa-gesa memastikan pendapat A, pendapat B sebagai yang benar. Kemudian yang kedua, wa alla yulazimu tasabbuta wal bahsa wa ayyulazimu at-tasabbuta wal bahsa. Nasihat yang kedua, hendaklah mereka senantiasa terus-menerus melakukan tasabut, proses untuk mencari asubut, mencari kepastian, ya, proses melakukan kajian untuk mencapai kemantapan, wal bahsa, melakukan kajian tasabut, tolabu subut, ya, berusaha untuk mencapai pemantapan keyakinan melalui proses kajian terus-menerus, bertanya, berdialog, berdiskusi, dan tanya. Wa yastamilul ihtiyata fid dini, dan hendaknya mereka menganggap, memakai sikap berhati-hati dalam masalah-masalah agama. Bagaimana cara berhati-hati itu? Bi ayyatashabbasu yuru'usil masailil muqarrarati al-mutafaqi alaiha, yaitu dengan cara memegang teguh pokok-pokok permasalahan, pokok-pokok perkara al-mutaqarrarah yang sudah al-muqarrarah yang sudah mantap, yang sudah baku, al-mutafaqi alaiha, yang sudah disepakati oleh para ulama. Peganglah pokok-pokoknya, dasar-dasarnya yang sudah baku, yang sudah disepakati oleh semua ulama. Wa yadharu ma kana ghayra nabidin wa ghayra mutaqarrarin ba'du. Dan hendaklah mereka membiarkan, meninggalkan perkara yang belum matang dan belum mantap, belum disepakati. Apa-apa yang sudah menjadi ijma ulama, maka hendaknya itu yang dipegangi. Adapun yang masih menjadi lahan ikhtilaf, kajiannya belum matang dan lain sebagainya, pendapat para ulama belum baku, belum jadi satu dalam perkara-perkara tersebut, maka hendaklah para pemuda meninggalkannya. Kenapa meninggalkan? Ya karena bukan fak dia, bukan kemampuan dia, bukan spesialisasi dia. Serahkan saja kepada para ulama yang ahli. Wa ma kana ghariban wa fihi majalun lin nadari. Dan apa-apa ya, perkara-perkara yang gharib, yang asing ya, kalau ada sebuah pendapat, ada sebuah permasalahan yang kelihatannya asing, kok di kitab-kitab ulama salaf tidak ada, kok kita cari riwayatnya zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in tidak ada, zaman tabi'in tidak ada, zaman para ulama setelahnya kok tidak ada dalam kitab-kitab mereka, kajian-kajian mereka, kemudian kok ulama belakangan, kelompok-kelompok zaman sekarang membuat, merasa menemukan ilmu baru, membuat kajian baru yang tidak dikenal di kalangan para ulama salaf, yang aneh-aneh seperti itu. Ini kok asing, kok lain dari seluruh umat Islam yang lainnya. Wa fihi majalun linadhari, dan perkara-perkara yang masih membuka ruang, masih memerlukan untuk kajian lebih lanjut, yang seperti itu ya daruhu li ahli ilmi, hendaklah dia, hendaklah mereka menyerahkannya, membiarkannya kepada para ulama, biarkan para ulama yuharrirunahu wa yamdajunahu, biarkan para ulama yang ahli yang membahasnya, mengkajinya dan mematangkannya. Wa yaktafuhum asyababu fil ma'lumil mutaqarrari, dan hendaklah mereka para pemuda mencukupkan diri dengan perkara yang sudah diketahui, yang sudah mantap, yang sudah baku, yang sudah disepakati para ulama. Wa ara anna min misalihi ma qaddamtuhu miraran, dan saya berpendapat, kata Syafiatullah, di antara contohnya adalah apa yang telah berulang kali saya jelaskan, minan nushi, berupa nasihat, fi mas'alati tuyushi wa surtatil hukumatil murtadatil mu'asirati, dalam masalah tentara-tentara dan polisi pada pemerintahan murtad pada zaman sekarang. An-nushu bitamasuki bisabitil bayyinil wadihil mutaqarrari ittifaqan, adalah apa yang sebelumnya sudah saya nasihatkan, yaitu untuk memegang teguh perkara yang telah kuat, perkara yang telah jelas peran mutaqarrar, yang sudah mantap, sudah baku, ittifaqan, yang sudah disepakati ya, dalam membahas masalah tentara, polisi, rezim murtad ini. Hendaklah, kata beliau, memegang perkara yang sudah baku, yang sudah disepakati, yang sudah jelas, min wujubi jihadi hadhil hukumatil murtadati, yaitu apa? Yang sudah disepakati adalah wajibnya berjihad melawan pemerintahan murtad ini. Ini perkara yang sudah disepakati, wajib berjihad melawan rezim. Anna hukmahum ay juyushahum wa kula awanihim fil harbi ayyukotalu kitalal murtadin, dan bahasanya hukum mereka, yaitu para tentara dan semua orang yang membantu rezim murtad tadi, hukum mereka dalam hal peperangan adalah ayuqatalu qitalal murtadin. Mereka diperangi sebagaimana peperangan melawan orang-orang murtad. Perang melawan kelompok murtad, pemerintahan murtad. Siapapun berada di barisan rezim murtad, maka dianggap sebagai kelompok mereka, wajib diperangi. Wa ammal hukmu ala a'yanihim bil kufri, adapun memvonis kafir atas setiap individu mereka, fahadihi mas'alatun syaikatun muhtamilatun mahallu nazarin. Maka masalah ini adalah masalah yang masih syaikah, ya, masih belum kaku, masih memungkinkan untuk timbul ikhtilaf ijtihadat muhtamilatun, perkara yang masih membawa beberapa kemungkinan, ya. Mahallu nazarin, masih menjadi memiliki ruang untuk kajian lebih lanjut. Walamma tamdaju ba'du annadzal kamilal muntahi. Dan dia belum menjadi masalah yang matang, dengan kematangan yang sempurna dan final. Dari zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, sampai hari ini masih saja para ulama mengkajinya. Ada yang sampai pada kesimpulan kafir setiap individunya, ada yang sampai kesimpulan kafir kelompoknya, pemerintahannya, tapi belum tentu individunya, setiap orangnya kafir dan seterusnya. Masih belum mencapai garis finis kajian itu. Adanya istilafat, istihadat itu menunjukkan itu belum taku, belum final, belum ijma. Wa fiha suwarun mukhtalifatun fil quwwati wadh-dhafi. Dan dalam masalah ini ada gambaran-gambaran, ada kasus-kasus yang berbeda-beda tentang kekuatan dan kelemahannya, kejelasan dan kesamaran perkaranya. Ada yang sudah sangat-sangat jelas, misalnya pada kondisi terjadinya jihad massal seperti di Somalia, di Afghanistan, di Suriah, di Irak, misalnya. Orang kalau jadi tentara dalam kondisi begitu, rakyat sudah melawan rezim, semua orang sudah tahu, maka tentu jelasnya perkara tentang kafirnya tentara itu bukan perkara yang aneh. Beda halnya dengan daerah lainnya, kondisi negara lainnya yang bagi sebagian masyarakat, sebagian besar bahkan, ya, masih samar. Fa'alal insani ayyahtaqo, maka seorang manusia, para pemuda, hendaknya dia mengambil sikap hati-hati. Wala yajzima fi mawdi'il ihtimali, dan jangan, hendaknya dia tidak memastikan dalam perkara yang masih membawa dalam keadaan, ya, situasi yang masih ihtimal, mengandung beberapa kemungkinan. Fa inna hadza mazillatun, karena sikap seperti ini, ya, perkara-perkara yang di kalangan ulama agaknya masih dari zaman dulu sampai hari ini menjadi lahan ijtihad, istilafat. Kok kita sudah mematikan, maka yang seperti ini mazillah, menjadi tempat orang tergelincir. Banyak orang tergelincir karena seperti itu. Wa idza amilal insanu bima ya'lamu, dan jika seorang manusia mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, allamahullahu ta'ala ilma lam yakun ya'lam, niscaya Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Artinya apa? Yang sudah baku disepakati ulama adalah rezim seperti ini, rezim murtad, wajib berjihad melawannya, dan jihad melawan pemerintahan murtad itu kategorinya jihad dhifa, ya, jihad defensif yang fardu ain, wajib atas setiap muslim yang memiliki kemampuan. Tentu caranya dan lain sebagainya itu nanti kajian lapangan. Kudroh, maslahat, istiqoah menjadi pembahasan di situ. Adapun tentang bagaimana vonis atas setiap individunya, ya, itu perkara yang masih menjadi istilah di kalangan ulama. Ya. Mau mengambil pendapat yang mana kita yakini lebih benar, lebih dekat kepada dalil, cara mengambil kesimpulannya lebih benar, itu hak setiap individu. Tapi tentu kemudian tidak boleh menjadi landasan untuk membangun fanatisme, untuk mengambil, untuk menjadi landasan wala dan barok. Siapa berpendapat A, maka dia kawan saya. Siapa berpendapat B, maka dia musuh saya. Siapa berpendapat A, maka dia ahlu sunnah. Siapa berpendapat B, maka dia ahlu bid'ah. Tentu tidak boleh seperti itu. Sampai di sini ini adalah petikan dari fatwa tanya jawab Syekh Athiyatul Alibi, ya, dalam kitab beliau Al-Ajwibah Asyamilah di Asilati Allahi Muntadal Hizbah, tanya jawab lengkap dengan Syekh Athiyatul Alibi rahimahullah dengan para pengunjung situs Al-Hizbah di halaman 332 kitab aslinya. Babadu ini penutup dari penyusun, ya, yang mengumpulkan tanya jawab tersebut di internet, ya, dulu pernah dimuat di situs Ansarul Mujahidin. Sekarang situsnya sudah mungkin sudah dibredel, ya, sudah lama, setengah tahun lebih tidak ada situsnya. Babadu fahaza mataya sorojamuhu, inilah yang mudah, yang memungkinkan untuk dikumpulkan. Min kalami syaikhi Athiyatillahi Libi rahimahullah haulal mas'alati, dari penjelasan Syekh Athiyatullah Alibi rahimahullah dalam seputar masalah ini. Nanti selengkapnya bisa dibaca di kitab aslinya, ya, karena dalam kitab aslinya banyak penjelasan yang panjang lebar juga dan beberapa tempat diulangi, ya. Di sini penyusunnya hanya mengutip sebagiannya yang ringkas. Suatu nabihu, dan kami ingatkan, kata penyusun, anna kalamahu, bahasanya pendapat beliau Syekh Athiyatullah Alibi sendiri, laisa nasan qati'an fil mas'alati kama dzakarahu wa nafsuhu. Pendapat beliau dalam masalah ini bukanlah nas yang paten, yang qati dalam perkara ini sebagaimana beliau sebutkan sendiri. Bal huwa ijtihadun, tapi ini hanyalah sebuah ijtihad, pendapat beliau, bukan dalil yang qati. Namanya ijtihad, namanya fatwa. Anda boleh mengambilnya, Anda juga boleh meninggalkannya. Wali mujtahidin akhara ayu khalifahu bi ra'yihi, bagi mujtahid yang lain punya hak untuk berbeda pendapat dengan beliau. Bisyartin ayyakuna sahiba ilmin haqqan, ya, tentunya dengan syarat dia seorang ulama sungguhan, bukan orang awam, bukan pelajar semula macam kita, ya. Setiap mujtahid akan mengikuti hasil ijtihadiyah, dan seorang mujtahid tidak punya kewajiban mengikuti ijtihad ulama lain. Illa anna kalama hadal mukhalifi aydan laisa nafsan fi mahalli nizaa. Kalau Syekh Athiyatullah punya pendapat begini dalam masalah ini dan belum menyatakan ini ijtihad pribadi saya, bukan nas yang qati, ya, bukan pendapat yang paten yang sudah sepakat ulama. Orang lain, ulama lain berhak berbeda pendapat. Demikian juga perlu diketahui, ya, bahasanya kalam hadzal mukhalifi aidan laisa nasban fi mahalli nizaa', bahasanya pendapat ulama lain yang berbeda pendapat dengan beliau juga bukan nas, bukan dalil yang paten yang memutus perselisihan. Tapi apa? Juga dianggap sebagai sebuah pendapat, fatwa. Sama-sama fatwa. Orang bisa terserah mau ngambil boleh, enggak ngambil juga boleh, tergantung dia mantap enggak dengan urean di dalam fatwa itu. Fala yasihu lahu ayubadi'a wa yudallila mukhalifahu. Maka tidak boleh bagi dia untuk membidah-bidahkan, menyesat-nyesatkan, memvonis bidah dan sesat mukhalifahu, orang yang berbeda pendapat dengan dia, ulama yang beda pendapat dengan dia. Wa yu'adiya wa yuwaliya ala qawlihi. Tidak boleh bagi dia memberikan mu'adah, permusuhan maupun walak atas dasar pendapat dia. Siapa setuju dengan pendapat saya, maka dia ahlus sunnah, dia kelompok saya. Siapa tidak pendapat dengan saya, maka dia ahli bid'ah, dia musuh saya. Tidak boleh seperti itu. Bal tabqal mas'alatu mahalla nadhrin. Akan tetapi masalah ini akan tetap menjadi bahan kajian. Fal mas'alatu fiha mawadhi'u hiya mahallu ijma'in la yasihul mukhalafatu fiha bihaitsu yu'addul mukhalifu mukhti'an. Masalah ini di dalamnya ada beberapa tempat yang sudah menjadi perkara ijma' yang tidak boleh diselisihi, di mana orang yang menyelisihi akan disebut orang yang keliru. Kal hukmi bi kufri munafiri taghuti. Misalnya apa yang sudah menjadi ijma', ya, kesepakatan ulama dalam perkara ini adalah vonis kafir atas orang yang membantu taghut. Hukum awalnya seperti itu. Wa anna ziyusha wa syuratit tawaghiti fi hadza zamani hum ta'ifatun mumtani'atun an syar'i yajibu qitaluhum halal qudrati hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perkara lainnya yang diijmai, disepakati adalah bahasanya para tentara dan polisi, para taghut pada zaman sekarang, mereka adalah kelompok yang menolak, yang menentang syariat. Maka mereka wajib diperangi ketika ada kemampuan pada diri umat Islam, sampai seluruh din, seluruh ketaatan itu hanya ditujukan pada Allah. Wa anna naw'a qitalihim huwa qitalu murtaddina ala sahihi. Dan biasanya jenis peperangan melawan mereka adalah peperangan melawan orang-orang murtad menurut pendapat yang lebih benar. Karena ada yang menganggap nanti perangnya seperti perang melawan bughat. Ada lagi yang menyamakan hukumnya seperti perang melawan tutorik, seperti perdebatan pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ammal hukmu, ini tiga contoh di atas itu adalah perkara yang sudah disepakati dalam hal ini. Kufurnya membantu taghut dalam memerangi umat Islam, kemudian bahasanya tentara dan polisi taghut ini adalah kelompok yang menentang syariat, wajib diperangi ketika ada kemampuan. Dan biasanya perang melawan mereka adalah perang melawan orang-orang murtad. Perang seperti melawan orang-orang murtad. Ammal hukmu ala ayanihim wa ghairu dhalika minal masaili. Adapun masalah difonis atas masing-masing individu mereka. Juga masalah-masalah lainnya. Kemarin di antara contoh masalah lainnya adalah boleh tidak masuk menjadi polisi dan tentara dengan niat tadrib atau melakukan operasi lainnya di dalam misalnya. Fa'innaha yang seperti itu minal masail ijtihadiyati, masih merupakan masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Setiap ulama mujtahid melakukan ijtihad yang boleh jadi allati tahtamilul khilafa wan nadhara, yang membawa kemungkinan apa perbedaan dan kajian. Masalah-masalah ijtihad yang memungkinkan untuk dikaji ulang, dikaji terus-menerus dan memungkinkan untuk terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu a'lam shawab, alhamdulillah rabbil alamin, sampai di sini alhamdulillah selesai dan insyaallah dengan ini materi ini masalah ini ya, kita selesaikan dengan karunia Allah semata insyaallah pada pertemuan mendatang ya, pada pekan depan jika belum Ramadan ya, maka insyaallah kita gunakan untuk membahas syarah hadis iftirok ya, dimajukan yang biasanya Ahad malam Senin, insyaallah kita majukan Sabtu malam Ahad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.